إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah sekalian dirahmati Allah, mempelajari tauhid merupakan suatu keharusan. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa tidak ada peristiwa-peristiwa penting yang dihadapi oleh manusia dalam kesulitan-kesulitan besar kecuali jalan keluarnya adalah tauhid. Begitu pula kesulitan-kesulitan besar yang dihadapi oleh manusia itu adalah penyebabnya adalah kesyirikan. Ya. Beliau mengatakan fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak ada kesulitan-kesulitan dunia ini yang bisa dihadangi kecuali dengan apa? Dengan semisal tauhid. Tidak ada yang semisal dengan tauhid. Tidak ada yang sama dengan tauhid yang mampu untuk menghalang, menghindarkan syada'idud dunya, yaitu kesulitan-kesulitan yang besar dalam dunia ini. Walidzalika kana du'aul karbi bitauhid. Oleh karena itu, doa bagi seorang yang mengalami kesulitan adalah dengan tauhid. Kita lihat contohnya adalah da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bitauhid. Doanya Zinnun, siapa itu? Nabi Yunus, ya. Di mana beliau berdoa, tidaklah seorang yang mengalami kesulitan berdoa dengan doanya Nabi Yunus, di mana beliau berdoa dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kata beliau, kecuali Allah akan memberikan jalan keluar, melapangkan, ya, dari kesulitan tersebut dengan tauhid. Fala yulqa fil karbil idhami illa syirku wala yunjiya minha illa tauhid. Tidak ada yang tertimpa kesulitan kesulitan besar kecuali sebabnya adalah kesyirikan, dan tidak akan bisa selamat dari kesulitan itu kecuali dengan at-tauhid. Perhatikan dalam surat An-Nis, surat Al-Imran, ya, 165, kalau nanti dikoreksi, yang berbunyi alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Allah berfirman, orang-orang, ya, mengatakan, orang-orang yang mengatakan kepada orang beriman, orang kafir mengatakan kepada orang beriman, alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada manusia, yaitu orang kafir berkata kepada orang beriman, innan nasa qad jama'u lakum, bahwa manusia telah surat Al Imran ya 173. Maaf. Surat Al Imran 173. Innan nasa qad jama'u lakum. Jadi orang kafir mengatakan kepada orang iman bahwa manusia ini yaitu orang-orang Quraisy sudah mengepung kalian dari berbagai macam penjuru. Ya. Kemudian orang kafir mengatakan kepada orang beriman, fakhshawhum, takulah kalian pada mereka. Ternyata apa? Fazaduhum imana, menambah iman kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan, yaitu orang beriman, waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil tidak lain adalah tauhid. Cukup Allah sebagai tempat bersandar. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatlah engkau. Wahai api, ya kunu bardan, dinginlah engkau, wa salaman ala Ibrahim, dan jadikan selamat untuk Ibrahim. Allah selamatkan. Begitu pula dengan kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang mempertahankan iman ketika dibawa ke laut lalu disuruh untuk dilempar. Apa yang dikatakan? Allahumma kfinihim ma syaita. Ya Allah, Allahumma kfinihim ma syaita. Cukupkan aku ya Allah dari mereka, terserah engkau. Mereka terlempar ke laut, dibawa ke gunung. Allahumma kfinihim ma syaita, terlempar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, semoga kita selalu memiliki ghirah, karena itu sebuah kewajiban, semangat untuk mempelajari tauhid. Seperti yang insyaallah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid ya. Jadi tadi saya buka dengan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid beliau, bahwa tauhid adalah kunci. Bahkan dikatakan ya oleh beliau, tadi saya belum saya bacakan ya, bahwa apa, orang-orang musuh-musuh Allah Ta'ala ya, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa selamat dengan tauhid. Di antaranya apa itu, tapi di dunia, akhirat ya bisa. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berlayar di atas laut ya, ombak menerjang kanan kiri depan belakang, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agamanya, yaitu bertauhid. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, baru mereka syirik lagi. Ini kata Ibnu Qayyim, ini a'da'ullah, musuh-musuh Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah selamatkan di dunia dengan apa? Ketika dia bertauhid. Karena ketika ada musibah, dia langsung ingat sama Allah saja, tidak yang lainnya. Tapi ketika diselamatkan, baru syirik lagi. Adapun bagi orang beriman, maka jaminannya kata beliau, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Sehingga jadikan tauhid ini sebagai pegangan yang sangat penting. Jangan sampai memahami tauhid hanya sebatas kulit ya, yang terkadang bagi sebagian orang kok pelajarannya tauhid lagi, padahal tauhid itu meliputi berbagai macam aspek ibadah, macam-macam ibadah, dan hidup diciptakan tauhid ya. Ayatnya sudah kita kenal dari dulu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhiduni, kata Ibnu Katsir, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Sehingga dengan tauhid akan muncul rasa optimis. Kemudian roja wal khauf, ada juga antara harap dan cemas. Ada timbul rasa takut kepada Allah, timbul sifat tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Maka ini semua adalah tauhid. Dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan takut, rasa takutnya kepada Allah didasarkan dengan ilmu. Para ulama diberi sifat khasyah, yaitu khasyah rasa takut. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah berdasarkan ilmu. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Dengan kita mempelajari itu, kita tahu dengan ilmu, sehingga muncul rasa takut. Itulah namanya khasyah. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang yakhsya, yang khasyah, yang takut kepada Allah Ta'ala. Beda antara khasyah dan khauf. Kalau khauf, takut pada sesuatu tapi dia tidak tahu kekuatan yang ditakuti. Orang takut begal, ternyata apa? Begalnya kecil. Seandainya dia bertengkar sama si begal, masih menang. Tapi dia takut. Jadi kalau khauf, rasa takut yang tidak didasari oleh pengetahuan dari kekuatan yang ditakuti. Nah, biasanya kalau orang sudah tahu dengan kekuatan lawan, dia takut, itu namanya khasyah. Ketika kita takut kepada Allah Ta'ala dan kita tahu dasar apa yang membuat kita takut, ya, tentu apa? Melalui jalan tauhid. Sebab dengan tauhid ar-rububiyah kita mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tauhid uluhiyah kita tahu tentang haknya Allah, sehingga tidak diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Dengan tauhid asma wa sifat kita tahu tentang nama dan sifat Allah Rabbul Alamin, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Nah, dengan dalil, yaitu dengan ilmu, baik Quran maupun Sunnah dan ijma' para salaf, maka kita akan memahami tentang Allah dengan ilmu, sehingga menimbulkan al-khasyyah. Nah, kalau menimbulkan al-khasyyah dengan ilmu, ya itulah disebut sebagai orang yang alim tentang Allah. Arifun, arifun billah. Baiklah para jemaah sekalian, kita lanjutkan. Kita masih pembahasan terkait dengan al-masail, ya. Masail yang ke-11. Kalau dalam buku saya halaman 88 yang punya kitab aslinya. Masalah yang ke-11. Al-hadiyatu asyaratah. Anna lahunna ummaron ay as-samawat wa ummaruhunna al-malaika. Masalah yang ke-11 yaitu dari hadis yang sebelumnya, ya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, lau annas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wa ardina sab'a fi kiffah. Wahai Musa, seandainya bahwa langit yang 7 serta penghuninya selain aku, wal ardina sab'a fi kiffah, dan bumi yang 7 berada di satu timbangan. Hadis ini menunjukkan bahwa langit itu ada penghuninya. Ya, kalau bumi kita tahu. Nah, siapa penghuni langit? Maka disebut oleh beliau ay as-samawat wa umaruhunna al-malaikah. Ya, bahwa penghuni langit adalah para malaikat. Penghuni langit adalah para malaikat. sebagaimana dalam hadis Al-Bara' ibn Azib yang sangat panjang sekali para jemaah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan di Sahih Al-Albani di bawah hadis itu oleh Ibn Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, ketika ruh seorang itu diangkat, ya, ketika orang mau meninggal, maka apa? Malaikat turun dan duduk di sampingnya sepanjang mata memandang, memegang kain kafan. Kalau orang beriman, orang yang baik, fi riwayah adalah al-abdu al-mu'min. Fi riwayah, ya, al-abdu al-mu'min. Kalau orang beriman, ya. Kalau orang kafir, al-abdu al-kafir dan al-fajir. Ya. Jadi orang beriman, maka datang turun malaikat, duduk sepanjang mata memandang. Lalu datang malaikat maut. Ya, malaikat tadi pegang kain kafan yang baunya harum seperti minyak misik, ya, harum sekali. Lalu malaikat maut mencabut nyawanya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik, irji'i ila, kembali engkau kepada keriduan Allah. Nah, tidak lama di tangan malaikat maut, kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan tersebut, dibawa, nah, ketemu malaikat ke langit. Dan setiap malaikat yang dilewati bertanya, ruh siapa ini, kok baunya harum? Dijawab oleh berfulan bin fulan, sampai kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah amalan hambaku di tempat yang tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat, ya, di langit itu penghuninya adalah para malaikat. Ya, sehingga jin ketika saling menumpuk, saling apa namanya, memanggul untuk mencuri rahasia langit, tidak mampu, dilempar, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-12, ats-tsaniyata asyarata itsbatus sifati khilafan lil Asy'ariyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan masalah yang ke-12, atau juga lebih boleh dibilang faedahnya yang bisa diambil dari hadis, adalah itsbatus sifat, menetapkan sifat, ya, khilafan lil Asy'ariyah, berbeda dengan orang Asy'ari. Ini adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan mengatakan, wa fi ba'din nusakhi khilafan lil mu'attilah wa hadhihi ahsan li'annaha 'am haitsu tashmalul asy'ariyata wal mu'tazilata wal jahmiyata wa ghairuhum. Sebagian tulisan, ya, maksudnya sebagian cetakan, bukan khilafan lil Asy'ariyah, bukan berbeda dengan Asy'ariyah, tapi mu'attilah. Mu'attilah itu kelompok yang memiliki pemahaman menafikan sifat Allah. Nah, pada sebagian cetakan kitab, ya, bunyinya bukan Asy'ariyah, tapi apa? Mu'attilah. Mu'attilah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Utsaimin, wa hadhihi ahsan, dan ini lebih baik. Dia redaksi dengan kata-kata mu'attilah lebih baik daripada Asy'ariyah. Kenapa? Karena li'annaha 'am. Ya, mu'attilah itu lebih umum. Karena mu'attilah itu meliputi Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah, Wal-Jahmiyah, dan selain mereka. Kenapa Asy'ariyah itu disebut Mu'attilah? Karena mentakwil. Ya. Kalau mentakwil berarti tidak menerima sifat tersebut, karena diganti dengan yang lain. Diganti dengan yang lainnya. seperti banyak contoh-contohnya, nanti saya akan bawakan contoh yang barangkali sempat menyedot perhatian. Ya, kada ditakwil, seperti boleh dilihat dalam tafsir Al-Jalalain. Ya, saya pernah lihat di situ ketika menjelaskan ayat Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu tangan diartikan dengan ini takwil dengan Al-Qudrah. Sebab maunya dan keinginannya untuk tanzihullah anin nakas, yaitu mensucikan Allah dari berbagai macam sifat yang kurang. Sehingga apa? Di sini tangan Allah dinafikan dan ditakwil jadi kudrah. Ya, kalau yang beredar dan saya ada videonya, yaitu Ustaz Adi Hidayat, ya, yang mentakwil istiwa dengan istaula. Yang ada saya ada videonya. Juga Abdul Somad, ya, apalagi menyandarkan kepada Imam Bukhari. Nanti di sini ada juga terkait dengan perkara itu. Dan saya juga sudah lihat videonya. Nah, ini ketika mentakwil tangan menjadi kudrah kekuasaan, maunya mensucikan Allah dari sifat makhluk, karena tangan sifat makhluk, tidak mungkin. Ya. Kemudian juga wajah sifat makhluk, bagaimana sampai dikatakan angry bird? Angry bird, betul ya, angry bird. Seperti itu, saya ada videonya. Ya. Kemudian juga mentakwil banyak, nah, ini Asy'ariyah. Al-Mu'tazilah juga demikian. Mu'tazilah bahkan mengatakan, dikatakan sendiri, ya, saya foto buku saya dalam kitab Maqalat Al-Islamiyin. Ya. Kalau di video itu ada, ya mungkin nanti saya juga akan saya jawab melalui video lain juga. Ya, Adi Hidayat mengatakan tidak mungkin dia ditakwil. Sehingga apa? Ar-Rahman ala rasistawa, ditakwil istiwa itu apa? Istaula, menguasai. Ya. Nah, kalau dia menyandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, maka saya katakan justru Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin, ya, pada juz yang pertama halaman 285, ya. Beliau bahkan mengatakan di sini wa qalatil mu'tazilah innallaha istawa 'ala arsyhi bi makna istaula. Mu'tazilah berkata, ya, bahwa Allah taala istiwa di atas ars, maknanya istaula, yaitu menguasai. Itu perkataan siapa? Mu'tazilah. Bukan Ahlus Sunnah. Yang berkata siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Di mana? Di kitab beliau Maqalatul Islamiyin. Dan kitab ini diakui oleh Profesor Dr. Agil Sirot. Diakui, saya punya video ini. Ya. Itu. Nah, di sini, ya, itu Mu'tazilah. Nah, Asy'ariyah ini memang Abul Hasan, Imam Abul Hasan Asy'ari, ya, dulu kan sudah pernah, bisa lihat videonya, ya, 40 tahun bersama dengan akhirinya, ya, Abu Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Setelah itu beliau naik di atas mimbar, buka baju, beliau berani dan kuat akalnya. Saya keluar dari Mu'tazilah seperti saya melepas baju ini. Lalu terpengaruh dengan Ibnu Kulab, ya, kemudian menyusun kaidah-kaidahnya dengan dasar ilmu kalam yang dipakai oleh sampai sekarang oleh orang yang menisbatkan diri kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Namun setelah itu beliau ketemu dengan seorang ahli hadis As-Saji dan menulis kitab Al-Ibanah An-Usuliddiyanah. Itu juga diakui oleh Profesor Dr. Agil Sirat, diakui kitab itu. Dan saya ada videonya, ada buktinya maksud saya. Ya. Dalam kitab Al-Ibanah. Dan semua lepas. Imam Al-Imam Abul Hasan Asy'ari lepas dari apa yang disandarkan kepada beliau. Ini Mu'tazilah dulunya adalah pemahaman Abul Hasan Asy'ari. Setelah itu dia memahami dengan Ibnu Kullab, ya. Baru setelah itu rujuk pada manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau katakan dengan tegas dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyana. Wal Jahmiyah, dan Jahmiyah, Jahmiyah ini Jahm bin Safwan dari awal. Memang dia yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, apa kata beliau di sini? Fa fihi isbatul wajhi lillah subhanahu biqaulihi yabtaghi bidzalika wajhallah. Di dalam hadis ini, ya, atau di dalam tentang penisbatan sifat, menetapkan sifat, ada penetapan sifat yaitu wajah Allah, ya, isbatul wajhi lillah, menetapkan sifat wajah untuk Allah SWT, yaitu dalam sabda Nabi, ya bataghi bidzalika wajah Allah. Ada di sini, ya, yaitu hadis Idban, ya, hadis Idban, di mana Nabi bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Jadi kitab tauhid ini membahas, nah, karena disyarah, ya, sehingga apa, tidak lepas dari pembahasan tauhid rububiyah terkadang seperti kemarin. Nah, sekarang tauhid asma wa sifat. Ya. Ya, karena disyarah. Sementara ya saya berusaha untuk mencari keterangan, ya, ketika beliau di sini menjelaskan bahwa di dalam cetakan yang lain, ya, kitab tauhid itu tidak sebut Asy'ariyah tapi Mu'tilah. Mu'tilah itu kelompok yang menafikan sifat Allah. Lalu kata beliau, kata Syekh Saimin, ini lebih bagus. Kenapa lebih umum? Kenapa? Karena meliputi Asy'ari, Mu'tazilah, dan Jahmiyah. Ya. Ya. Maka ke saya berusaha juga bagaimana, ya, Ali Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hal ini. Ya. Kemudian maksudnya meniadakan itu seperti apa? Ternyata takwil itu yang tidak benar, termasuk meniadakan, termasuk menolak sifat Allah Ta'ala. Ya. Seperti tadi, saya ada nih, insya Allah mau saya jawab, ya, melalui video juga, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ya, Adi Hidayat mengatakan istiwa dalam firman Allah Ar-Rahman ala rasistawa, bahwa itu makna istaula, harus ta'wil. Memang begitu Asy'ariyah, ditakwil wa istaula. Sementara kata Abul Hasan sendiri dalam kitab beliau, ya, bukan didukil oleh orang, dalam kitab beliau sendiri yang berkata istiwa bermakna istaula, istiwa bermakna istaula yaitu berkuasa, itu ternyata akidah orang-orang Mu'tazilah. Ya, akidah orang-orang Mu'tazilah. Ya. Nah, di sini para jemaah sekalian, ya, karena itu sudah menyebar di video, ya, ketika kita jawab melalui video pun juga enggak ada masalah. Ketika itu menyebar, kita bicara begini, jangan antum anggap loh Ustaz oh sebut nama, enggak ada masalah. Biasa para ulama juga demikian ketika mengkonfirmasi. Saya hanya sekedar mengkonfirmasi saja. Dan saya punya bukti-buktinya, diantaranya tadi sudah saya bacakan nama kitabnya, juznya, halamannya, ya. Sehingga kalau menyandarkan itu kepada Imam Abul Hasan Asy'ari jelas salah, ya. Kalau tidak tahu salah atau salah karena tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, itu sudah salah dan bohong, dusta, tidak boleh. Nah, ini urusan akidah, urusan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini ada penetapan wajah Allah, ya, wajah Allah. Nah, kemudian dalam masalah ini saya ada videonya bahwa Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa Imam Bukhari mentakwil wajah Allah dengan mulkahu. Saya bawa ya Sahih Bukhari ketika menjelaskan surat Al-Qasas. Kita ngaji ya, enggak ada masalah kita sedikit supaya karena ini sudah menyebar, ini sudah tahu. Mungkin sudah ada yang menjawab ya, tapi saya jawab di sini dengan penjelasan lain ya. Dalam tafsir, kitab tafsir Sahih Bukhari, kitab tafsir surah Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ya, bahwa Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah ya. Segala sesuatu pasti binasa, halik pasti binasa ya, illa wajhah kecuali wajah Allah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan illa mulkahu, ini disebut oleh UAS ya, illa mulkahu di sini adalah Imam Bukhari mentakwil dengan illa mulkahu, kekuasaannya. Tapi ingat, beliau juga mengatakan wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah, kecuali apa yang dikehendaki ya, yang diharapkan dengan wajah Allah. Nah, dalam hal ini ya, para ulama menyebutkan dan menjelaskan. Pertama, ya, menukil perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa perkataan Imam Bukhari illa wajah illa mulkahu, semua binasa kecuali wajah Allah, yaitu illa mulkahu kecuali mulkahu, wajah di takwil mulkahu, kata was takwil. Nah, maka di sini Ibnu Hajar mengatakan fi riwayati An-Nasafi. Kadang saya bisa salah membaca An-Nasafi atau An-Nasfi, tapi yang saya tahu An-Nasafi. Berkata wa qala Ma'mar fa dzakarahu. Wa Ma'mar hadza huwa Abu Ubaidah Ibnu Musanna. Wa hadza kalamuhu fi kitabihi Majazul Quran. Lakin bilafdin illa huwa. Ya. Jadi di sini Imam Bukhari itu menukil riwayat An-Nasafi dengan mengatakan Ma'mar berkata lalu menyebut. Nah, Ma'mar dia adalah Abu Ubaidah Ibnu Musanna. Ya. Artinya di sini yang pertama, riwayat itu beda ya. Ini adalah mulkahu riwayatnya An-Nasafi. Sementara riwayatnya Ma'mar mengatakan dengan lafaz illa huwa. Ya, sebagaimana dinukil oleh At-Tabari dan sebagian Ahlul Arabiyah, demikian juga Al-Farra. Ya. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan illa wajhu illa jalaluhu. Wakilah illa iya. Nah, ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ada beberapa kata ya, ada beberapa lafaz illa huwa, illa jalalah, illa jalalu, ya, illa iya, illa jalalahu ya, dan illa iya. Ini yang pertama. Ini yang pertama para jemaah. Perlu yang kedua ya, disebutkan bahwa beliau ya, mengatakan juga yang dimaksud illa wajahu adalah illa ma'urida bihi wajahullah, kecuali yang sesuatu yang dimaksud dengan menghendaki wajah Allah, dengan wajah Allah. Kalau diartikan atau ditakwil kepada mulkahu, wajah Allah adalah kekuasaan Allah, dalam pengertian ya, kekuasaan seperti di bumi ya, di langit Itu kan kekuasaan yang bersifat makhluk. Maka tidak mungkin maksudnya seperti itu. Ya. Sebab apa? Sebab makhluk itu fana. Bumi kekuasaan Allah bukan? Jawabannya iya. Langit kekuasaan Allah bukan? Jawabannya iya. Maka kalau yang maksud itu tidak mungkin, karena itu makhluk. Tapi kalau dimaksud kekuasaan Allah adalah sifat Allah, sifat menguasai, ya, maka di sini ya tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena kekuasaan Allah, sifat Allah yaitu sifat kekuasaan, itu sifat bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Ya. Sehingga ada seorang ulama yang bernama As-Samarkandi, ya, mengatakan kullu syai'in halikun la wajha, yakni kullu amalin halikun la thawaba lahu illa ma yuradu bihi wajhullah azza wajal. Kullu syai'in halikun la wajha, yaitu segala sesuatu musnah kecuali wajah Allah. Yaitu apa? Setiap amal itu sirna, musnah, tidak ada pahalanya kecuali yang mengharapkan wajah Allah. Nah ini ya. Wa yuqalu kullu syai'in mutaghayyir illa mulkuhu, segala sesuatu berubah kecuali kekuasaan Allah. Fa inna mulkahu la yataghayyar wa la yazulu ila ghairihi abadan, karena kekuasaan Allah tidak akan berubah dan tidak akan tercabut selamanya kepada yang lainnya. Ah, ini makna kesini adalah sifat, sifat, ya, sifat. Dan dalam memahami nama dan sifat, ya, petunjuk lafaz ini mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ada tiga namanya. Pertama yaitu dalalatul mutabaqah, yang kedua dalalatul tadammun, yang ketiga dalalatul iltizam. Mutabaqah maksudnya apa? Sesuai. Tadammun yaitu yang mengandung makna, seperti dicontoh oleh Syekh Utsaimin, Al-Khaliq, ya, nama Allah Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq. Kemudian punya sifat Al-Khalqu, menciptakan. Nah, itu sesuai. Nah, yang menciptakan itu pasti punya sifat apa? Ilmun. Sebab gak mungkin orang bisa mencipta tanpa ilmu. Kemudian kudroh, kekuasa. Nah, itu namanya apa? Dalalatu tadammun. Mudah-mudahan bisa dipaham. Nah, disinilah ya makna dari wajah kepada al-mulk, bukan ditakwil sebagaimana istiwa kepada istaula. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Kemudian mungkin ini agak membingungkan penjelasannya. Silakan antum nikmati kebingungan itu, ya. Tapi yang pasti, ya, ini salah satu jawaban, ya, kepada tadi UAS. Nah, sekarang saya bawakan hadis Bukhari nomor 4628, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu qol, "Lamma nazarat hadhil ayah, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Al-An'am surat Al-An'am ayat 65. Ketika turun ayat itu, ya, katakanlah huwal qadir ala an yab'atsa 'alaikum. Dialah Allah kuasa untuk mengirim pada kalian azaban, adab, menurunkan adab, min fawqikum, dari atas kalian. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhika. Kemudian Nabi bersabda ketika turun ayat itu, a'udzu biwajhika, aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan wajahmu, dengan wajahmu. Nah, di sini wajah sifat Allah, sebab kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Boleh berlindung dengan nama Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un firadi wala fissama wa huwa samiul alim. Berlindung dengan kalimat Allah, dengan kalam Allah, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khala. Nah, ketika Nabi bersabda a'udzu bi wajhika, itsbatul wajhi lillah, menetapkan sifat wajah untuk Allah, dan itu sifat boleh kita berlindung dengan sifat Allah. Ya. Itu para jemaah. Sehingga tidak ditakwil seperti tadi. Dan Imam Bukhari tidak seperti itu. Makanya kata para ulama, jangan melihat satu persoalan saja, lihat persoalan yang lain dan kebiasaan beliau. Ya. Dan tidak dipungkiri akidahnya Imam Bukhari adalah ya akidatus salaf. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Ya paling tidak nanti bisa jawaban itu. Bisa dilihat kita kalau kita bicara harus ada beban memang, ya. Terutama ketika berbicara perkara-perkara yang penting, harus ada beban apa? Ada beban amanah ilmiah. Nah, kalau amanah ilmiah ya harus dijelaskan ya halamannya, juznya, menukil perkataan siapa, itu harus jangan hanya sekedar dari dirinya. Sebab kita siapa, ya kita siapa itu, apalagi sampai seperti tadi harus ditakwil begini. Nah, harus disebutkan. Kalau memang tidak bisa menyebutkan, mungkin bisa ditahan dulu, ya, atau dijelaskan pada kesempatan yang lain. Supaya apa? Supaya jelas dari mana kok istiwa dikatakan istaula. Kalau itu disandarkan Abu Hasan Asy'ari, maka sebutkan. Di sini justru Abu Hasan mengatakan itu akidah Mu'tazilah. Akidah yang Mu'tazilah. Nah, ini bukan main-main. Karena dari zaman ke zaman hal itu muncul. Nah, sekarang lebih lagi nih. Ya, saling memberikan jawabannya. Dan jawaban tentu yang memberikan ketenangan ketika disandarkan kepada pemilik perkataan. Atau kalau tidak, seperti tadi di sini, ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan apa? Bahwa ini lebih baik dikata dengan mu'atilah. Nah, beliau membaca di cetakan lain, bukan Asy'ariyah Mu'tazilah, tapi Asy'ariyah kata beliau masuk bagian dari Mu'tazilah, menafikan sifat. Nah, ketika kan nih saya baca kitab, ketika saya menerjemahkan ini, ya saya berat punya tanggung jawab untuk mencari bagaimana menjelaskan bahwa Asy'ariyah itu Mu'tazilah. Ini loh. Ya. Bahwa Asy'ariyah Mu'tazilah. Saya coba untuk mencari. Nah, saya berikan contoh. Kalau contoh dulu bagus, apalagi contoh yang sekarang sedang beredar barangkali, ya, apalagi yang mengedarkan itu orang-orang yang didengarkan oleh orang lain dan yang mendengarkan banyak. Sementara itu adalah akidah, di mana akidah itu harus dengan ilmu dan ada referensinya, ya, sehingga tidak bisa hanya sekedar melempar begitu saja. Memang sih lebih berat orang yang melempar daripada yang menjawab. Menjawab mencari. Nah, sehingga kita jangan sampai mudah untuk mengatakan sesuatu yang tidak mengerti ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Dan ini ada rekamannya dan bisa diambil, bisa dipotong nanti rekaman itu. Boleh, enggak ada masalah, saya sebut nama boleh, saya tanggung jawab. Mudah-mudahan nanti saya hadapi, enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Dan ini menyebut nama begitu juga tidak ada masalah. Ya. Ya, apalagi kalau sudah dengar yang lain, dengan dakwah salafiyah ini sudah habis kita. Ya, habis para jemaah bodoh, tolol dakwah ini, macam-macam teroris, langkah lagi teroris, macam-macam. Nah, kalau ini tidak di kita, ya kita harus santun juga. Saya tidak tadi apakah jawaban itu tidak santun? Ya, insyaallah secara ilmiah, yang penting ilmiah. Bukan bermaksud untuk karakter assassination, tidak boleh itu. Ya. Demikian. Baiklah, sementara kita rehat dulu untuk azan, nanti saya jelaskan lagi. Kenapa saya harus menjelaskan seperti ini? Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Jadi para jemaah sekalian rahmatullah, ya, di sini saya punya tanggung jawab moral, ya, untuk menjelaskan perkataan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan bahwa lafaz mu'attilah lebih tepat, lebih baik. Kenapa? Dia umum meliputi Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sementara mu'attilah itu maknanya menafikan sifat-sifat Allah. Nah, ini. Nah, sementara Asy'ariyah itu dikenal sebagai mentakwil. Ya, mentakwil. Kalau Maturidiyah tafwid. Ya, maksudnya tafwid, tafwid. Kalau Asy'ariyah takwil. Kalau tafwid itu apa? Maksudnya tafwidul makna. Yufawidul makna ila Allah, menyerahkan makna dari istiwa kepada Allah Taala. Sementara Asy'ariyah mentakwil. Mentakwil. Contoh istiwa ditakwil dengan istaula. Nah, ternyata itu kata Abdul Hasan sendiri, perkataan siapa? Mu'tazilah. Nah, itu ya. Nah, di sinilah saya punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan kenapa Asy'ariyah dikatakan sebagai mu'attilah, karena punya takwil. Sementara takwil itu, ya, kalau saya sudah membahas definisi takwil, ya, sampai berapa menit, mungkin sampai 1 jam lebih di yang keberapa, boleh dilihat, ya, sudah ada 4 itu. Tapi singkatnya untuk yang takwil ini, mentakwil sifat, ya, di mana kalau ditakwil seperti itu berarti menolak sifat tersebut. Ya, seperti adik-adik sendiri, enggak mungkin ditakwil wajah Allah. Ya, seperti apa? Sebab Abdul Somad juga sama. Sampai bahasa yang ribet. Coba seperti itu. Wajah Allah Taala harus takwil jadi kekuasaan, harus takwil istaula, istiwa jadi istaula. Tangan jadi al-qudrah, ya, yadullah wa fa'idihim dan seterusnya. Nah, ini, ya, Jadi mentakwil itu adalah dia sebenarnya menolak makna ini, teman-teman. Makna hakikat dari tangan ditolak. Sementara Allah mengatakan yadullahu fawqa aydihim. Oleh karena itu, kaidahnya itu harus kembali kepada kaidah umum yang disampaikan oleh Al-Imam Malik ketika ditanya tentang al-istiwa. Apa al-istiwa? Al-istiwa sampai beliau nunduk ya, netes keringat besar-besar sampai basah bajunya ya, dalam riwayat dalam kitab tauhid oleh Ibnu Huzaimah sampai ini basah baru angkat kepalanya. Belum mengatakan al-istiwa, banyak beda redaksi tapi makna sama. Al-istiwa ma'lum, wal kaifu yakni kaifiyah majhul, wal iman bihi wajib, was su'alu anhu bid'atun. Ini maknanya sangat agung, semua sifat kembali ke sini. Ya, istiwa maklum, apa maklum? Diketahui. Apanya? Maknanya. Makanya istiwa kata mufassir, imamnya para mufassirin At-Tabari, ya, apa ala wartafa'a, tinggi. Maknanya karena bahasa Arab. Sebagaimana tadi Imam Malik, maklum diketahui. Yang majhul yang tidak diketahui apa? Kaifiyahnya. Seperti apa sih Allah istiwa itu? Itu tidak diketahui karena Allah tidak menjelaskan. Wal iman bihi wajib, iman kepadanya wajib karena Allah yang berfirman. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang itu perkara yang baru karena tidak pernah persahabat seperti itu. Karena persahabat mengerti maknanya tapi tidak tahu kaifiyahnya. Tidak tahu kaifiyahnya. Nah, kalau Maturidiyah tafwid, menyerahkan. Ya, bedanya apa di sini? Kalau Maturidiyah itu menyerahkan makna dan kaifiyah. Tapi kalau akidah salaf tidak. Menyerahkan kaifiyahnya, bukan maknanya. Karena itu bahasa Arab, tidak mungkin ya tidak diketahui maknanya. Bahasa Arab itu pasti diketahui maknanya. Tapi kaifiyahnya, kaifiyah itu bentuknya seperti apa, tangan Allah itu tidak tahu. Beriman kepadanya wajib karena Allah yang berfirman demikian ya. Jadi bedanya dengan Maturidiyah itu menyerahkan makna dan kaifiyah. Sementara akidah salaf apa? Menyerahkan kaifiyahnya, Allah yang tahu. Maknanya adalah sudah diketahui. Kalau Asy'ariyah mentakwil ya, sehingga tadi dianggap takwil Imam Bukhari sama UAS. Saya ada videonya. Kayaknya dia berkenaan dengan wajah ini, ya saya coba untuk mencari ya. Tadi sudah saya sampaikan keterangan tersebut, meskipun barangkali keterangan itu barangkali kurang murattab ya, perlu nanti pengulangan. Kalau mau ngulang ya bisa didengarkan di rekaman yang ada. Ya. Demikian saya lanjutkan sedikit para jemaah. Wa isbatul kalam biqaulihi wa kalimatuhu alqaha. Dan juga ni isbat kalam, yaitu menetapkan sifat kalam untuk Allah dengan firman sabda Nabi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Allah Ta'ala ketika menciptakan Nabi Isa alaihi salam ya, dengan kalimatnya kun fayakun. Kalimatuhu alqaha ila Maryam berupa kun fayakun. Nah ini ya, kun fayakun. Ini kalimat. Ya. Termasuk a'udzu bikalimatillahi tammati. Itu sifat. Makanya kalau ada kata a'udzu, aku berlindung, tidak boleh berlindung kepada makhluk. Kalau berlindung kepada Allah, kepada nama Allah, kepada sifat Allah, karena nama dan sifat Allah bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Ya, anak-anak jangan ribut ya. Jangan teriak-teriak di atas. Itu para jemaah rahmati Allah, ya. Ada di sini wa kalimatu al-qahil Maryam. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya. Ya. Hadis Abi hadis sebelumnya yaitu Ubadah bin Shamit ya. Ubadah bin Shamit. Jadi hadis itu mengatakan ya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal. Ini potongan dari hadis tersebut, ya. Jadi Nabi Isa diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kalimatnya kun fayakun. Kalimat Allah yaitu kalam Allah itu sifat Allah. Ini perkara besar, jadi fitnah besar di zaman Imam Ahmad. Al-Quran makhluk atau kalam Allah jadi fitnah besar. Dan sampai sekarang nanti ya akan saya sampaikan dalam kitab mereka, ya, ditanya Al-Quran dengan Nabi itu lebih mulia mana? Nah, itu. Udah Nabi. Jawabannya lebih afdol mana? Lebih afdol Nabi. Itu jawabannya. Allah, nanti saya sampaikan pada kesempatannya. Ya. Dan isbatul qaul fi qaulihi kun la ilaha illallah. Ya, isbat menetapkan al-qaul. Ya, sifat qaul untuk Allah. Kun la ilaha illallah. Ya. Demikian para jemaah rahmati Allah, ya, baru dua poin ya. Ya, saya berharap tadi saya sudah buka dengan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, betapa pentingnya yang namanya at-tauhid. Ya. Sampai orang musyrik, kalau bahasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah a'da'uhu, yaitu musuh-musuh Allah Ta'ala, diselamatkan di dunia dengan tauhid. Yang dibawa ayat tadi surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya. Surat Al-Ankabut 65. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Itu orang musyrik. Ketika mereka orang musyrik ini raqibu fil fulki, berlayar di atas laut, laut diterjangkan ombak yang sedemikian rupa. Mereka sudah kematian hidapi. Apa? Langsung doa kepada Allah Ta'ala. Nah, doa di sini tauhid. Karena Allah mengatakan da'awullaha mukhlisina lahuddin, dengan mukhlis, dengan tauhid. Apa terjadi? Selamat. Tapi ketika falamma najahum ilal barri, ketika kami selamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, syirik lagi. Mereka menyekutukan Allah lagi. Nah, inilah para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau orang musyrik, musuh-musuh Allah Ta'ala, bertauhid diselamatkan di dunia. Nah, sekarang musibah begitu banyaknya. Silih berganti, banjir, angin puting beliung, sunak gempa, itu gunung meletus terus, ini terus terjadi ini, ya. Nah, sekarang mari kita laksanakan apa yang menjadi nasihat para ulama. Seandainya Allah Ta'ala takdirkan kita terkena dari sekian macam musibah, entah musibah yang mana, ketika kita terapkan nasihat tersebut, kita berharap matinya kita itu husnul khatimah dengan tauhid ini. Sehingga ke yang namanya kesuksesan, ya, bisa dunia akhirat atau kalau tidak akhirat. Ya, karena memang sukses itu adalah akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan akan disempurnakan ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul wudu', dan disempurnakan pahala kalian kelak dari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan surga, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Artinya kesuksesan menurut Allah Ta'ala orang yang selamat dari neraka dan masuk surga, tidak mungkin kecuali orang yang bertauhid. Ya. Namun berapa banyak juga janji Allah di dunia juga diberikan, itu loh. Cuman nanti mungkin loh itu Ibnu Taimiyah mati di penjara. Nah, tapi sekarang dibela perkataan-perkataannya, kitab-kitabnya. Maksud saya apa? Jangan sampai kita nanti salah paham. Saya sudah belajar kok, sudah belajar tauhid, sudah ngaji tauhid. Kok ekonomi masih seret? Masih ada ini beginian begitu, kesulitan-kesulitan dunia. Ingat, ya, balasan sesuai dengan amalnya. Ketika kita merasa balasan belum maksimal, pasti iman dan amal kita belum maksimal. Surat Al-Mu'minun ayat berapa itu? 99 sama 100. Coba ya. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Coba dibuka itu, ya. Maaf, surah An-Nahl 99 dan 100. Surah An-Nahl 99 dan 100. Ya. Surah An-Nahl 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tolong yang ada mikrofon diterjemahnya dibacakan. Nah, nanti bisa kita sebagai pelajaran supaya tidak salah paham dengan janji Allah Ta'ala. Ya. Sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan orang-orang yang menjadi musyrik karena kebudayaan. Ya. Itu diartikan pengaruh. Kalau yang ini ada terjemahan lain. Sultan di sini menguasai. Coba yang lain, terjemahan yang lain dibacakan. Ya. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya dalam kurung syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang ya. Artinya di sini redaksinya hanya beda lafaz saja. Maknanya sama. Satu pengaruh, satu kekuasaan. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi, saya gabung deh. Ya. Tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi apa? Orang beriman dan orang yang bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladzina amanu innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Dan sesungguhnya innama di sini ada tul hasr. Sesungguhnya kekuasaannya hanya untuk orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindung wali dan orang yang menyekutukan Allah. Nah, pertanyaan saya, antum pasti jawab iya. Kalau enggak bahaya. Anda beriman? Jawabannya iya. Anda bertawakal kepada Allah Ta'ala? Apakah Anda bertawakal kepada selain Allah Ta'ala? Bahaya, bisa syirik. Jawabannya pasti iya. Sahih? Aina. An-Nahl 99 Allah menjelaskan bahwa setan tidak bisa menguasai untuk mempengaruhi orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Antum ditanya beriman? Iya. Bertawakal? Kalau iya. Tapi ketika ditanya, ya, setan hanya bisa mengaruhi orang yang syirik. Ketika ditanya, apakah Anda sudah bebas dari pengaruh setan? Jawabannya apa? Apakah Anda sudah bebas dari pengaruh setan? Tolong jawab jujur. Jawabnya tidak. Gitu. Jawabnya tidak. Apakah ayat ini salah? Tentu tidak. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, saya lupa sumbernya, saya lupa ya, saya baca di mana saya lupa, bahwa jika Allah Ta'ala berjanji, menjanjikan sesuatu dari amal tertentu, maka janji Allah akan didapatkan secara sempurna jika amal dilakukan dengan sempurna. Di sini ada kaitannya ada antara asyartu wal masyrut, antara syarat yang disyaratkan. Ketika syaratnya sempurna, balasannya sempurna. Ketika syaratnya tidak sempurna, ya tentu balasannya tidak sempurna. Kalau saudara mengatakan beriman dan bertawakal masih digoda setan, berarti apa? Iman dan tawakalnya belum sempurna. Artinya penjagaan Allah dari godaan setan, dari kekuasaan setan, tergantung dari kadar iman dan tawakalnya. Nah, kita ngaji tauhid untuk meningkatkan kadar iman dan tawakal kita. Itu pun naik turun. Ya. Kalau kita ngaji, apalagi yang ngaji. Ya. Oh, disuruh untuk menambah iman dengan cara apa? Dibacakan ayat Allah Ta'ala. Ini para jemaah, ya. Oleh karena itu di awal saya tadi buka dengan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, bahwa seluruh syada'idud dunia, kesulitan-kesulitan dunia ini, kuncinya kata beliau tauhid. Saat saya enggak pernah absen, Ustaz, kajian tauhid, kok dagangan saya enggak laris-laris, Ustaz. Ini kok begini, ini kok begitu. Ya berarti kita harus apa? Harus muhasabah sejauh mana iman kita dan sejauh mana tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang pasti tentu ujian akan kita dapatkan. Dengan kita mengetahui ilmunya, kita tidak akan mudah untuk menuduh, apalagi buruk sangka dan menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan menuduh diri kita sendiri. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan tauhid saya? Ada apa dengan amal ibadah saya? Ada apa dengan akhlak saya? Dan seterusnya para jemaah. Ya. Kenapa? Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya. Dan ketika kita duduk majelis, diharapkan ya ada al-yakin, keyakinan yang bisa mengangkat asyak, yaitu keraguan. Di mana asyak, keraguan ini subhat. Oh, sekarang sudah masya Allah ya, luar biasa di sini, ada semua di sini. Ya, kalau subhat terlebih dulu masuk ke dalam diri kita, sementara kita tidak pernah mau mengangkat subhat itu, maka tentu apa, akan membahayakan diri kita, akan melemahkan keyakinan. Ujung-ujungnya ya semua sama. Ujung-ujungnya apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Itu minimal begitu. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya kalau kita ngerti kalau itu baik, dan kita ngerti itu buruk. Masalahnya yang ngerti maling adalah maling, betul? Yang ngerti wali terkadang ya wali. Yang ngerti maling juga maling. Ya. Dengan demikian, kalau mau maling tanya sama maling. Gitu. Kalau mau ngerti ya tanya sama yang ngerti. Demikian para jemaah rahmati Allah. Ya, maaf ini tadi saya sempat harus murojaah, dan kalau tidak saya punya tanggung jawab moral. Kenapa Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Asy'ari masuk Mu'tilah? Mu'tilah itu adalah yang menafikan dan menolak sifat-sifat Allah. Tentu ucapan atau pernyataan seperti ini harus dipertanggungjawabkan, dan saya berusaha untuk mempertanggungjawabkan terjemahan saya, ya, dan sudah saya sampaikan tadi. Kebetulan ada contoh, contohnya juga kontemporer, apalagi yang memviralkan contoh adalah ustaz-ustaz yang sudah dikenal banyak orang. Ya, mau tidak mau saya sampaikan. Ya, demikian. Paling tidak yang hadir ini sudah bisa memahami. Ya, demikian. Lebih-lebih bisa yang lainnya. Tapi nanti insya Allah saya videokan juga. Ya, supaya juga kalau mau dibalas, dibantah, silakan, tidak ada masalah. Ya, nanti ilmu. Tapi saya sudah sampaikan literasinya, referensinya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Pak Mansur. Adapun jawaban yang kedua, nanti bisa tanya sama Ahi Ahmad, ya. Saya sudah videokan itu. Makna takwil lengkap, versi saya lengkap tentu saja, ya. Makna takwil seperti apa? Sahabat Abdullah Abbas diberi doa oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada Ibnu Abbas agama dan berikan ilmu pada takwil. Berarti boleh takwil dong. Maka takwil yang dimaksud di sini dengan takwilnya Asy'ariyah beda. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun surat idza ja'a nasrullah wal fath dan di akhirnya apa? Idza ja'a nasrullah fath qara'atan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba fasabbih. Maka apa kata Aisyah, Nabi membaca baca doa sujud dan ruku, Allahumma rabbana, Allahumma, ketika ruku dan sujud, Allahumma rabbana astaghfirullah. Kok lupa? Ya. Gimana bacaannya? Subhanakallahumma rabbana wa subhanakallahumma rabbana walakal hamdu. Ya. Apa kata Isa? Kan Nabi yu'awwil. Nabi mentakwil. Apa takwil sih maknanya? Yaitu al-imtisal bi amrihi, mengerjakan perintah Allah. Itu takwil, mana takwil. Sehingga beda dengan takwilnya ini, ya. Nah, termasuk juga dengan surat Al-Imran, ya. Di mana orang-orang menghadapi takwil, ya. Ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mereka ingin takwilnya. Sementara dia ada tahu takwilnya cuma Allah Taala. Dan takwil juga maknanya apa? Yaitu wuku'u asyai, terjadi sesuatu. Ya. Terjadinya sesuatu. Ini mesti secara lengkap bisa dilihat di video saya, ya. Seperti orang yang ingin menunggu tentang hari kiamat yang tidak percaya, ternyata itu terjadi, ya. Sebagaimana Allah berfirman, sebentar dulu, di sini surat Al-A'raf ya, pada ayat sebentar dulu, ayat berapa ini? Pada ayat 53 ya, hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a hal yanduruna illa ta'wilah. Nah, coba dibaca terjemahannya supaya jelas di sini ya, tolong dibacakan terjemahannya. Tidak, maksudnya kenapa saya baca terjemahannya? Supaya ketika baca terjemahan antum bisa memahami, karena antum tahu aja baca terjemahan. Silakan. Di dalam mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran. Bukti kebenaran. Ya, bukti di sini yaitu al-wuku, kejadian. Terus lanjutkan. Pada hari bukti kebenaran ini pada orang-orang sebelum itu mengabaikan berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, maka adakah pendoli syafaat? Ya, jadi ini adalah jelaslah Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam Syarh Ushul Mi'min Ushul itu tafsirnya bisa dilihat bahwa nanti orang-orang yang mengingkari kejadian hari kiamat itu nanti akan melihat bukti itu datang. Ah, itu disebutin dengan apa? Hal yanduruna ya, hal yanduruna yaum tadi astagfirullah. Hal yanduruna, hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu, ta'wil. Mereka menunggu ta'wilnya. Apa ta'wil di sini? Wuku'u asyai, wuku'ul khabar. Terjadinya berita yang dulu di apa kan? Didustakan. Nah itu. Ini ta'wil. Ah, tadi Nabi yata'awwalul Qur'an, kata Aisyah. Karena yata'awwalul Qur'an, Nabi menta'wil Qur'an. Apa menta'wil? Yaitu melaksanakan perintah. Fasabbih. Tasbihlah. Kemudian baca rukuk dengan doa yang tadi kita dengarkan. Kemudian Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, ini mana-mana ta'wil ya. Mana ta'wil, di mana tafsir. Yang pertama. Ya. Yang kedua, yang kedua di mana apa? Yaitu ya, terjadinya sesuatu. Ya. Terjadi sesuatu dan al-imtisal. Imtisal tadi ketika Nabi membaca doa ruku dengan mentakwil, kata Aisyah, mentakwil Quran. Nah, kemudian yang ketiga adalah wuku'uh asyai, terjadi sesuatu sebagai bukti tadi dalam surat Al-A'raf tadi. Itu makna-makna ta'wil. Oleh karena itu ta'wil yang benar. Ta'wil ada yang benar, ada yang salah ya. Sementara tadi yang antum tanya ya, wa batigha'a ta'wilih di hayat ini Al-Imran ayat ke-7 ya, fa amal ladina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnah wa batigha'a ta'wilih la wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini ya adalah orang-orang yang di hatinya ada penyakit ya, mereka ikuti yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warasihun fil ilmi, ada yang berhenti di situ illallah, tapi ada yang berhenti warasihun fil ilmi, warasihun fil ilmi. Ya, sehingga yang tahu takwilnya Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan dua riwayat ini ada semua. Ya. Nah, oleh karena itu ini dimaksud dengan ayat tersebut, ya. Ya, ada yang berhenti di takwil, wala ya la ta'wilahu illallah, tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Apa yang ada berhenti? wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ya. Di sini ya. Kemudian yang pertama, apakah sifat-sifat Allah seperti nama Quran? Tidak bisa seperti itu. Kalau Quran memang ada nama-namanya. Kalau sifat Allah, sifat Allah. Cuman tadi yang saya sampaikan keterangan Sayyidin dalam Al-Qawaidul Musla, bahwa nama dan sifat Allah itu punya dalalah al-mutabaqah. Yang kedua dalalah at-tadammun. Yang ketiga dalalah al-iltizam. Seperti al-khaliq, al-khaliq itu berarti punya sifat khalqu, mencipta. Itu namanya mutabaqah, sesuai. Sebab al-khaliq, Jahmiyah mengatakan al-khaliq ya sekedar nama, tidak punya sifat. Masa al-khaliq sang pencipta dia bilang mencipta? Nah, Jahmiyah menolak sifat itu. Kemudian punya dalalah at-tadammun. Misalkan pencipta harus apa? Harus punya ilmu. Sifat ilmu. Sifat kudrah, kuasa. Ya. Sebab kalau tidak punya ilmu, tugas sifat hayyun. Al-hayyun, al-hayyu al-qayyum, hidup, maha hidup. Sehingga tidak mungkin orang berkuasa tidak hidup. Nah, ini namanya dalalah at-tadammun. Ya, dalalah at-tadammun. Nah, seperti itu boleh. Ya. Seperti itu boleh. Tapi kalau tangan Allah ya sudah tidak mau menolak nama itu, lalu ditakwil, ini ditakwil kepada kekuasaan, itulah takwil dikatakan takwil fasid, takwil yang rusak. Ya, takwil yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Istiwa dengan istaula. Ya. Atau yang lainnya. Adapun tadi Uwais ketika berargumen dengan perkataan Imam Bukhari bahwa kullusyai'in halikun la wajhah ay mulkahu, kekuasaannya sudah saya jelaskan tadi ya, bagaimana ulama menukil perkataan Ibnu Hajar bahwa ada dua di situ, dua perkataan ya. Kemudian yang berikutnya saya bawa hadis bahwa ketika turun ayat kul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum, bahwa Allah Ta'ala berkuasa untuk menurunkan adab di atas kalian. Lalu Nabi bersabda, a'udzu biwajhika, aku berlindung pada engkau dengan wajahmu. Nah, berarti apa? Itu sifat Allah. Sebab tidak mungkin, tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah. Kalau itu dapat diartikan kekuasaan Allah, seperti kekuasaan ada di bumi itu kekuasaan Allah Ta'ala. Allahumma la, Allahumma malikal mulki, tutil muka mantasha, Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang mengatakan itu kekuasaan kamu miliki adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kekuasaan yang kamu miliki milik Allah, itu makhluk apa bukan? Hah? Kekuasaan yang dimiliki raja itu milik Allah bukan? Kekuasaan dimiliki penguasa milik Allah bukan? Makhluk apa sifat Allah? Nah, kalau di antara itu tidak mungkin. Imam Bukhari mengatakan bahwa kullu syai'in halikun la wajha. Nah, kalau Uwais kan mengatakan ini ditakwil kepada kekuasaan. Tapi kalau dimaksudnya kekuasaan adalah sifat Allah, ya, sifat kekuasa. Nah, itu tadi sudah kita dengarkan bersama, ya. Di situ dalalah mutabaqah dan dalalah at-tadammun. Ini penjelasan ulama, bukan penjelasan saya. Ya. Dalalah al-mutabaqah dan adalah at-tadammun. Maksudnya wajah dan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang punya kekuasaan punya wajah, bukan berarti menafikan sifat wajah. Karena di hadis yang lain tadi, hadis Jabir Imam Bukhari ya, ketika turun ayat Al-An'am kul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum, qala Rasulullah SAW a'udzu biwajhika. Dialah Allah yang berkuasa untuk menurunkan adab dari atas kalian. Rasul langsung berlindung, a'udzu biwajhika, aku berlindung kepada wajahmu. Ya. Itu. Demikian. Nanti kalau ingin yang takwil dengan lengkap bisa dibuka di video. Video kedua apa? Hah? Video kedua ya. Itu takwil saya ulas insyaallah lebih lengkap dari terangan ini. Makna takwil, kemudian ayat apa saja yang takwil di situ, hadis terkait dengan takwil. Nah, baru takwil oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya. Sebenarnya adalah takwil dengan akal. Yang takwil Asy'ariyah tadi dengan akal, dengan ilmu kalam. Kalau takwil Al-Qur'an maknanya dua, pertama tafsir, ya, atau tiga tadi. Syekhnya bagi dua tapi yang kedua jadi dua. Pertama tafsir, yang kedua al-imtisal menjalankan perintah, yang ketiga apa? Bukti tadi. Wuqul khabar, terjadinya berita. Ya, hal yang dulu yang ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu. Ya. Demikian ya, Allahu a'lam bissawab. Yang lain ya, memang kajian apa ya, karena kebetulan pembahasan itu ya, kalau agak berat ya tolong dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang tepat dan bisa dicerna oleh anak kecil tentang wajah Allah tidak sama dengan makhluk, penjelasan ke anak-anak jazakallahu khairan. Iya. Mudah sekali. Tanya saja. Besok ada korban enggak? Korban apa? Kambing. Kamu sapi. Kambing sama sapi punya wajah enggak? Jawabannya sama enggak kambing, wajah kambing sama wajah sapi? Ya sudah. Ya, kalau wajah kambing sama sapi enggak sama, apalagi wajah Allah. Walillahil masalul a'la. Allah punya pemisalan yang tinggi. Itu namanya qiyasul aula. Berlaku untuk Allah qiyasul aula. Qiyas aula. Ya. Itu. Ya, jadi kalau anak kecil ya sudah, kamu lihat kambing sama sapi beda wajah. Ya, kamu tahu kera? Iya. Beda enggak dengan maksudnya wajahnya? Beda. Apalagi Allah Taala. Tadi yang pertanyaan gitu kan, membedakan, menjelaskan perbedaan wajah Allah gitu. Ya. Cukup dengan melihat makhluknya. Oleh karena itu disuruh untuk memikirkan makhluknya, ya. Tafakkaru fi khalqillah. Ya, jadi dalam sebuah hadis disebutkan tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fillah. Ya, meskipun ada sebagian yang mengatakan fihi dha'fun ya, tapi Syekh Albani di sini mensahihkan dalam Shahih Jami sahasan ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Hadis Abdullah bin Abbas. Hendaklah kalian memikirkan tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang Allah. Di sini tentang apa? Tentang zat Allah. Kalau tentang nama dan sifat Allah, kita disuruh mempelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu, berarti suruh belajar bahwa la ilaha illallah. Allah tadi yang kasih tahu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang baik, doalah dengan nama itu. Seperti apa nama Allah? Nama-nama Allah. Bagaimana memahami nama Allah? Ya. Allah mengajarkan dengan apa? Ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini kita istighatsah, minta dengan nama Allah dan sifat Allah. Ya hayyu ya qayyum, nama Allah. Bi rahmatika, sifat Allah. Astaghiitsu, kita istighatsah. Apa istighatsah? Berdoa dalam keadaan genting syiddah. Nah, oleh karena itu kalau kita mempelajari di sini, mempelajari nama dan sifat Allah, bukan zatnya Allah. Maka di sini tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Hadis Ibnu Abbas ya. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya. Dari dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami. Nah, ini. Nah, jadi pertanyaan tadi kan sudah berpikir tentang zatnya Allah. Maka jangan ya, Jangan berpikir tentang zatnya Allah, Allah seperti apa, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh seperti itu, ya. Bahkan ada hadis, ya, yang kita disuruh berlindung. Dan dulu pernah, ya, saya mendapatkan training seperti itu. Ketika ada pertanyaan, man khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau? Jawabannya Allah Ta'ala. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah seperti itu, falyasta'id billah, hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ceritakan, dulu pernah saya di training di waktu SMA, ya. Dengan cara apa? Maunya dengan tauhid. Ya. Engkau dari mana asalnya? Ketika menjawab dari kota ini, bukan itu maksud saya, maksud kata-kata tentornya. Tapi engkau ini dari mana asalnya? Ya dari ayah. Ayah dari siapa? Dari ayahnya. Dari siapa? Dari Allah. Terus Allah dari siapa? Ayah. Itu pelajaran tauhidnya mereka. Ya. Dan ternyata, ya, dalam hadis itu dilarang. Ini saya cari. Ini ya. Hadis Abu Hurairah. Ya'ti syaitanu ahadakum fayakulu man khalaqa kadza. Man khalaqa kadza hatta yakula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billah walyantah. Rawahul Bukhari dari Abu Hurairah. Ya. Setan akan datang kepada seorang kalian dari kalian. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai dia bertanya, siapa yang menciptakan Rabbmu? Kalau sudah sampai seperti itu, hendaklah berlindung kepada Allah dan berhenti. Rawahul Bukhari. Ya, ternyata ini caranya, caranya setan. Itu. Ya. Mereka dulu mengatasnamakan PII. Dulu. Persatuan Islam Indonesia, ya, PII. Itu pernah saya di training begitu. Sampai ada peserta itu pingsan. Pingsan. Ini ikhwan, ya. Nah, ini jangan memikirkan tentang zatnya Allah, tapi pelajari tentang ilmu, nama dan sifat Allah. Sehingga ada tauhid al-asma was-sifat. Ini, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, terkait dengan syahadat Ustaz, pernah suatu ketika ada seorang penanya yang mendapatkan mencoba untuk di brainwash dari seorang Ustaz mengenai syahadat. Jadi kita kawasan itu belum bersyahadat. Kita Islam itu Islam karena orang tua kita, Ustaz. Iya. Tapi kita harus sudah pulang dan mengikuti suatu firqa yang mencoba untuk brainwash tersebut. Bagaimana? Iya. Ya. Baik. Pada asalnya manusia itu sudah bersyahadat. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Buka Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Ketika kita berada, ya, wa idza hadara rabbuka min baini adam min duhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna anta qul yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Tuhanmu Rabbmu mengambil perjanjian kepada anak Adam ketika mereka berada di tulang sulbinya mereka, ya, maka Allah bersaksi kepada mereka dengan mengatakan, bukankah aku ini Rabbmu? Maka kita semua mengatakan qalu bala syahidna, betul kami sudah bersyahadat, ya, bersyahadat, ya. Namun setelah lahir di situ peran siapa? Ya, setan. Ya, setan. Dan juga lingkungan orang tua. Ya. Jadi kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Rawahul Bukhari. Setiap yang lahir dalam fitrah, apa fitrah di sini? Bertauhid. Kemudian bapaknya dan ibunya, orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasara atau Majusi. Ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa semua hambaku itu dalam keadaan hunafa, ya. Ya, hunafa jadi bertauhid. Nah ini ya, Nabi bersabda, Inna Allah Zawajalla amaroni anu alimakum majahiltum min dinikum yaumakum hadha wa inna kulla malin nahaltu abdi fahuwa lahu halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa'un lahum wa innahu atathum syayatin fajtalathum an dinihim faharrawat alaihim ma'halaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bima lam unazzil bihi alaihim sultana. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku semuanya hunafa, bertauhid. Kemudian datang kepada mereka setan dan menyesatkan dari agama mereka. Sehingga setan mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan. Dan memerintahkan mereka untuk syirik yang aku tidak menurunkan bukti kepadanya. Nah ini ya. Jadi semua yang lahir suci. Dua pengaruh. Pengapa? Syaitan yang kedua. Syaitan bisa manusia, bisa jin. Yang kedua orang tua, las lingkungan. Nah itu jawaban pertama. Jawaban kedua dijelaskan oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah bahwa sudah merupakan ijma' loh ya, bahwa orang yang lahir Islam bersama orang tuanya tidak perlu syahadat lagi, itu ijma'. Lihat para sahabat Abdullah bin Umar sejak kecil bersama Umar bin Khattab, orang tuanya Islam ya, tidak pernah bersyahadat lagi, itu ijma' sudah. Nah muncul kelompok-kelompok ya yang nyuruh untuk syahadat lagi karena kamu itu tidak sah syahadatnya. Makanya kalau mau kawin disuruh baca syahadat, ini sudah Islam pak, maksud syahadat lagi dari mana ya? Apakah diragukan keislamannya? Tidak orang disuruh syahadat kecuali orang masuk Islam dari kafir. Demikian ya, itu jawabannya. Jadi ijma' sudah dinukil atau disebutkan oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah bahwa anak kecil yang bersama dengan orang tuanya tidak pernah untuk bersyahadat lagi, dan diberikan bukti dalil yaitu para sahabat yang kecil bersama orang tuanya Islam ya, tidak pernah mereka bersyahadat lagi. Bahkan yang kawin dulunya di luar agama masuk Islam, gak disuruh kawin lagi, tidak ada kawin lagi, tetap halal sebagai suami istri ya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.